الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين Kita melanjutkan kajian kita masih di awal surat Al-Insyirah. Allah Ta'ala berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan bukankah kami telah mengampuni atau menggugurkan dosa-dosamu? Allazi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa itu memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami angkat penyebutanmu untukmu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, apabila kamu telah selesai dari suatu ibadah, fansab, maka berdirilah untuk ibadah yang lain. Wa idza wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Allah mengatakan, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini hakikatnya Allah mengingatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang besar ya akhi, yang Allah berikan kepada seorang hamba apa? Yaitu insyirahus sadr. Dada kita lapang. Hati kita itu legowo, kata orang Jawa ya. Hati kita itu ya tentram. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, orang-orang barat mencari kebahagiaan. Manusia banyak mencari kebahagiaan, ketentraman. Tapi ternyata dengan hal-hal yang malah menyebabkan dada mereka semakin sempit sekali. Dan sudah pernah kita bahas tentang sebab-sebab insyirahus sadr. Apa sebab-sebab yang menyebabkan dada kita menjadi lapang? Yang pertama apa? Tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Zikrullah, itu banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi apa? Tenteram, tenang. Di antaranya ya akhir Islam menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu itu akan menyebabkan dada kita lapang. Di antaranya juga mempunyai sifat pemaaf. Orang yang pemaaf itu dadanya lebar. Yeah. Di antaranya juga menjauhi sifat suudzon. Karena ketika kita suudzon kepada manusia, itu menyebabkan dada kita sempit. Di antaranya juga ya akhwan Islam, di antara hal-hal yang menyebabkan dada kita itu lapang, itu ridho dengan takdir. Iya. Yeah. Ketika kita ridho dengan takdir, maka dada kita akan lapang. Dan terakhir juga menjauhi dengki. Karena dengki itu menyebabkan hati kita sempit. Setiap kali kita melihat orang lain diberikan kenikmatan, dada kita sempit jadinya. Dan terakhir juga mempunyai sifat dermawan. Karena kikir itu ya akhi menyebabkan dada kita sempit. Lihat saja orang yang kikir, setiap kali dia mau mengeluarkan uang untuk infak, dadanya menjadi sempit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini diantara usaha supaya kita diberikan oleh Allah, ya insyirahus sadr, apa itu, kelapangan dada kita. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Masya Allah, kalau ada orang kaya banyak duitnya tapi dadanya sempit, tidak tentram, hidupnya tak bahagia, percumalah kekayaan itu. Tapi ketika seseorang rezekinya walaupun pas-pasan, ya, atau mungkin dia miskin, tapi ketika hatinya lebar, dia pun ridho dengan takdir, dia pun sabar menghadapi berbagai macam ujian dalam hidupnya. Wallahi orang-orang ini diberikan oleh Allah apa? Insyirahus sadr. Ya, kelapangan dada yang luar biasa. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Kemudian Allah mengatakan, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan bukankah kami telah meletakkan darimu dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Di sini Allah memberikan, mengingatkan kenikmatan kedua yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bahwa dosa-dosa Rasulullah sudah diampuni semuanya. Dan ini bantahan, Pak, terhadap orang yang di zaman ini yang mengaku dirinya profesor, yang mengatakan katanya Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Berapa banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah jelas dijamin masuk surga. Di antaranya ayat ini Allah mengatakan, wa wada'na 'anka wizrak, kami telah meletakkan untukmu dosa-dosamu, alladhi anqadha dhahrak, yang telah yang memberatkan punggungmu. Bukankah Allah juga berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad telaga kautsar. Bukankah Allah berfirman, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata, agar Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Subhanallah, ayat-ayat ini jelas tegas bahwa Rasulullah SAW sudah pasti masuk ke dalam surga. Makanya aneh, ya, kalau ada orang mengatakan Rasulullah tidak dijamin masuk surga, la ilaha illallah. Sementara Rasulullah menjamin banyak sahabat masuk surga, mungkinkah beliau yang menjamin sendiri tidak masuk surga? Dan tidak ada jaminan, la haula wala quwata illa billah. Wa wada'na 'anka wizrak, bukankah kami telah meletakkan dari engkau, darimu hai Muhammad, wizraka, dosa-dosamu. Akhi, nikmat yang paling besar di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yaitu digugurkannya dosa-dosa kita. Rasulullah digelari sebagai seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Iya. Di hari kiamat seseorang tidak mungkin masuk surga kalau bukan karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat masuk surga apa? Dosanya diampuni. Kalau dosanya tidak diampuni, kira-kira masuk surga enggak, Pak? Abadan. Bukankah Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau Allah tidak mengampuni, berarti dia kekal dalam api neraka. Tapi ketika seorang hamba diampuni dosanya, digugurkan dosanya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adakah ya akhi kenikmatan yang lebih besar dari itu? Berarti Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Maka dari itulah ya akhan Islam, kita sebagai seorang hamba berusaha semaksimal mungkin bagaimana menggugurkan dosa-dosa kita. Kita hidup di dunia tak lepas dari dosa setiap harinya. Siapa di antara kita yang satu detik saja enggak pernah berbuat dosa? Siapa, atau satu hari saja, maaf, siapa di antara kita yang satu hari saja enggak pernah berbuat dosa? Satu hari saja. kita lebih mampu dalam satu hari tidak berbuat ketaatan dibanding untuk satu hari tidak berbuat dosa. Sulit. Manusia tempatnya kesalahannya tidak. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah, ya kewajiban kita adalah kita berusaha mencari apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Iya. Banyak sekali amalan-amalan yang Rasulullah SAW telah kabarkan kepada kita yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang paling kuat apa? Tauhidullah Jalla wa'ala. Tauhid itu yang paling kuat menggugurkan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam At-Tirmidzi, Allah Ta'ala berfirman, Ya Ibna Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalaulah kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu meninggal dunia, bertemu denganku dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikitpun juga, maka aku akan datang dengan membawa sepenuh bumi ampunan, kata Allah. Subhanallah. Ya. Apalagi akhi yang menyebabkan kita digugurkan dosa kita, taubat yang nasuh. Taubat yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Dan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk istighfar dan taubat satu harinya 100 kali. Beliau bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah wa astaghfiruh, fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena aku setiap harinya, kata Rasulullah, bertaubat dan minta ampun kepada Allah 100 kali. Itu Rasulullah, Pak, yang sudah dijamin masuk surga. Bagaimana kita yang tidak ada jaminan? Apalagi yang menggugurkan dosa, amalan soleh rata-rata menggugurkan dosa. Sholat menggugurkan dosa-dosa tidak? Ya. Wudu, kata Rasulullah, orang yang wudu lalu yang mencuci wajahnya, maka akan keluar bersama tetesan-tetesan air wudu itu apa? Dosa-dosanya. Ketika ia mencuci tangannya, akan keluar bersama tetesan terakhirnya itu dosa-dosanya. Ketika ia mencuci rambutnya, kakinya, Masya Allah. Apalagi Pak yang bisa menggugurkan dosa? Ya, puasa. Apalagi umroh, apalagi haji, apalagi berjalan menuju masjid, luar biasa. Kata Rasulullah, orang yang pergi ke masjid itu lam yakhthu khutwatan, tidaklah ia melangkah satu langkah illa rafa'allahu biha darajah wa kaffara anhu biha khathiyah wa kutibat lahu biha hasanah atau kama qala. Satu langkah itu, kata Rasulullah, mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa, dan ditulis satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Menggugurkan dosa ya akhir Islam azakumullah. Sedekah. Kata Rasulullah, "Wassadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana api bisa memadamkan air memadamkan apa? Api, Masya Allah. Sebetulnya apa ya? Amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa itu luar biasa banyak sekali. Ya, alhamdulillah. Ya, kita diberikan oleh Allah banyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa yang namanya manusia itu setiap harinya tidak lepas berbuat apa? Dosa dan dosa. Iya. Wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah kami telah meletakkan dari kamu dosamu? Alladzi anqadha dhahrak. Di mana dosa-dosa itu memberatkan punggungmu. Akhi, dosa memberatkan punggung maksudnya gimana ya? kalau dia di dunia mungkin gak kerasa, tapi di akhirat setiap manusia akan membawa dosanya di atas punggungnya. Iya, setiap manusia akan membawa dosanya di atas punggungnya, subhanallah. Adapun di dunia, maka dosa-dosa itu ya akhi a'azakumullah, yang merusak daratan dan lautan. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan, di lautan disebabkan perbuatan dosa-dosa manusia. "Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Kemudian Allah mengatakan, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami angkat penyebutan namamu hai Muhammad, di mana tidaklah disebutkan adzan kecuali disebutkan di situ nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di seluruh dunia dari timur sampai barat, kalau ada azan selalu mengatakan, "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya, Pak. Setiap kali kita tahiyat selalu kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah angkat Nabi Muhammad penyebutannya? Karena beliau kekasih Allah. Karena beliau manusia yang paling bersyukur kepada Allah. Karena beliau manusia orang yang paling takut kepada Allah. Beliau yang paling berilmu tentang Allah. Karena beliau orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling tunduk kepada Allah, maka Allah pun jadikan namanya yang paling tinggi di hadapan manusia. Demikian pula ya akhi, siapa yang ingin ditinggikan namanya, hendaklah dia menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Hendaklah dia orang yang menjadi orang yang paling tunduk kepada Allah. Lihat nih, makanya lihat ya, generasi orang-orang yang selalu tunduk itu selalu harum, Pak. Siapa yang kita tidak mengenal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, diangkat nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka orang yang paling berilmu tentang Allah. Mereka orang yang paling ikhlas, mereka orang yang paling tunduk kepada Allah. Disebut nama mereka dengan kebaikan. Lihat para perawi hadis. Setiap kali kita membaca kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, disebutkan nama mereka, haddatsana fulan, an fulan, an fulan. Kenapa? Karena mereka membela syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang membela sunnah Rasulullah, karena Rasulullah sudah ditinggikan oleh Allah, maka demikian pula para pembelanya pun akan ditinggikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami angkat penyebutanmu hai Muhammad, sehingga tidaklah disebutkan nama Allah kecuali selalu disebutkan namanya Rasulullah salawatullahi alaihi wasalam. Ya. Warafa'na laka dhikrak. Lalu Allah berfirman, fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah mengatakan, maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Perhatikan bentuk ayat ini. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Di situ al-usr dengan memakai alif lam. Dan yusra dengan apa? Nakirah. Tidak memakai alif lam. Lalu Allah ulangi dengan bentuk yang sama. Inna ma'al usri yusra. Kebiasaan orang Arab apabila mengulangi dua kata, yang satu pakai alif lam dan yang satu itu nakirah, itu menunjukkan yang paling, yang memakai alif lam itu satu, dan yang nakirah itu berbeda. Berarti kata para ulama, kesulitan yang sama akan menghasilkan dua kemudahan. Iya, akan menghasilkan apa? Dua kemudahan yang berbeda. Karena Allah di sini mengulangi. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Yusra di sini kemudahan. Kemudian Allah mengulangi lagi inna ma'al usri. Al-usr di sini kembali dengan alif lam, berarti al-usrnya sama yang dengan yang pertama. Kemudian Allah menggunakan yusra, dijadikan nakirah lagi. Artinya ini menunjukkan kemudahannya berbeda dengan yang kedua. Berarti ya akhul Islam, subhanallah, ini bisyarah, kabar gembira yang agung ya akhi. Bahwasanya setiap kesulitan yang menimpa seorang mukmin itu di belakangnya ada dua kemudahan yang Allah berikan kepada dia. Makanya ya akhi, jangan kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Terkadang ada orang berkata, Ustaz, kenapa sih hidup saya selalu tak lepas dari ujian dan ujian? Kenapa sih selalu saya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan demi kesulitan? Kita katakan, ya, yakinlah dengan ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sedangkan Allah tidak pernah sekalipun tidak menepati janjinya. Allah selalu menepati janji. Dan yakinlah di balik kesulitan itu kan akan ada apa? Kemudahan demi kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan, selama kita hadapi itu semua dengan kesabaran. Kalau kita sabar, Pak, kesulitan itu tak akan lama berlalu, insya Allah. Tapi ketika kita tidak sabar, seringkali terkadang itu menjadi sesuatu yang lebih menyulitkan hidup kita. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Apa sih hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan kita menjadi mudah, Pak? Banyak perkara yang insya Allah kesulitan kita itu dirubah oleh Allah menjadi sebuah kemudahan. Apa itu perkara-perkara yang menyebabkan kesulitan kita akan diangkat oleh Allah dan dirubah menjadi kesabaran? Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, sabar. Tapi sabarnya harus disertai dengan satu, apa? Takwa. Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu sabar dan terus bertakwa kepada Allah, maka makar dan tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi perbuatan-perbuatan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Takwa. Takwa menjadikan sesuatu itu mudah, insyaallah. Dan ini janji Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah, kata Allah. Terkadang, Pak, ketika kita mulai bertakwa, Allah berikan dulu kesulitan. Ada orang misalnya, Ustaz, saya mau keluar dari bank. Fadhal. Setelah keluar dari bank susah. Cari duit sana sini gagal terus. Dagang bangkrut. Kadang hal seperti ini menyebabkan dia goyah. Waduh, gimana nih? Saya kerja lagi apa ya di bank ya? Daripada saya begini terus. Tapi kalau dia terus bertakwa dan bertakwa, sebetulnya pertolongan Allah sudah dekat. Karena Allah tidak akan menguji seorang hamba sampai dihancur, tidak mungkin. Allah hanya mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, sesungguh-sungguh kami akan uji dia dengan sedikit rasa takut. Allah mengatakan sedikit. Kalau ia sabar, insyaallah pertolongan Allah itu dekat. Tapi masalahnya terkadang kesabaran kita sudah apa namanya, habis duluan. Iya. Maka ya akhal Islam, Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Apalagi yang bisa menghilangkan kesulitan kita ya akhi, yaitu membantu teman kita yang sedang kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba tersebut membantu saudaranya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, wa man yassara 'an mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sulit, maka Allah berikan kemudahan di dunia dan akhirat. Ini akhi ya, hal-hal yang bisa menyebabkan apa? Kesulitan kita insyaallah mudah. Ya, mudah. Kemudian Allah berfirman, "Faiza faragta fansab." Apabila kamu telah selesai, fansab, berdirilah. Itu jadi ikhtilaf para ulama apa yang dimaksud dengan ayat ini. Kalau kamu sudah selesai, berdirilah. Sebagian mengatakan maksudnya, kalau kamu sudah selesai dari urusan dunia, maka berdirilah untuk menghadap Rabbmu, bermunajat dan beribadah. Sebagian lagi, dan ini kebanyakan ahli tafsir, mengatakan maksudnya, kalau kamu selesai dari suatu ibadah, maka segeralah berdiri untuk bersiap menuju ibadah yang lainnya. Dan kedua makna ini benar. Adapun makna yang pertama, akhi, kalau kita sudah sibuk dengan dunia kita, mencari dunia kita, jangan lupa kita untuk menyediakan waktu kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, hendaknya setiap muslim punya waktu-waktu yang dia bisa berduaan dengan Rabb-nya. Ya. Kita ini udah 8 jam kerja. Terkadang ada orang seharian cari duit. Kemudian ia tidak ada waktu untuk bermunajat dengan Allah, kering pak hatinya. Ya. Akhirnya apa hubungan dia dengan Allah? Senjang. Tapi ketika kita mencari harta, kemudian setelah itu kita waktu-waktu untuk ibadah kita jaga, insyaAllah Allah berikan keberkahan pada harta kita. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْصَبْ, apabila kamu telah selesai dari satu ibadah, maka berdirilah menuju ibadah yang lainnya. Artinya, hendaknya seorang muslim itu tidak lepas dari ibadah menuju ibadah. Ya. Dan seorang muslim itu berpikir bagaimana caranya semua aktivitas dia bernilai ibadah. Baik, bapak ya, mau pergi ke pasar ngapain? Mau dagang. Dagang hukumnya apa? Mubah. Tapi bagaimana caranya supaya dapat ibadah? Niat untuk mencari nafkah. Mencari nafkah wajib tidak, pak? Jadi ibadah tidak? Ibadah. Maka ketika bapak pergi ke pasar mencari nafkah, saya pergi ke pasar niat untuk mencari nafkah, ini kewajiban saya sebagai seorang suami. Ibadah tidak? Ibadah. Kemudian setelah saya cari nafkah, alhamdulillah pulang ke rumah, dia berpikir bagaimana aktivitas saya jadi ibadah lagi. Bahkan saya ingin olahraga saya pun jadi ibadah. Makan saya jadi ibadah, tidur saya jadi ibadah, sehingga aktivitas saya berpindah dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Inilah pak ya, yang harus kita pikirkan. Makanya kata Mu'adh bin Jabal apa? Inni la arju thawaballahi fi naumati. Sungguh aku mengharapkan pahala Allah dalam tidurku, sebagaimana aku mengharapkan pahala dalam tahajudku. Rasulullah, siapa yang tidur dan dia berniat mau sholat tahajud. Faghalabat ainah, tapi ternyata matanya kalah. Bangun pas subuh. Apa yang terjadi? Kataballahu lahu manawa, tetap Allah akan tuliskan niat tahajudnya tersebut. Wa kana naumuhu lahu sadaqah, bahkan tidurnya menjadi sedekah buat dia. Masya Allah. Ya, rupanya antum tidur dapat pahala. Sebelum tidur antum berwudu. Kata Rasulullah, orang yang tidur dalam keadaan bersuci, Allah kirimkan malaikat yang akan tidur bersamanya di selimutnya. Tidaklah ia bangun di waktu malam kecuali malaikat itu akan berkata, ya Allah ampuni dosanya, karena ia tidur dalam keadaan suci. Masya Allah, dapat pahala dari situ Pak. Dari makan dapat pahala. Sebelum makan niat, saya makan supaya apa? Bisa beribadah kepada Allah. Kemudian dia makan pakai tangan kanan baca bismillah. Ya. Dia pun pakai tangan, pakai tiga jari sunnah Rasul. Setelah selesai makan, apa yang terjadi? Dia baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Perut kenyang, dosa diampuni. Masya Allah, alhamdulillah. Hatta bercanda kita pun berharap supaya dapat ibadah. Kita ingat dahulu Rasulullah bercanda juga. Bayangkan Pak, kalau kita hidup sama teman gak pernah bercanda, kayaknya gimana ya Pak ya? Kering. Tapi ketika kita menghilangkan kesenjangan diantara kita, menambah keakraban, kita sedikit bercanda, gak masalah. Dahulu Rasulullah pun juga begitu. Bahkan terkadang di saat itu bercanda menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya akhan Islam. Coba kita berpikir bagaimana kita berpindah dari ibadah kepada ibadah. Setelah sholat tahajud, Masya Allah, alhamdulillah, antum tidur, ikutin sunnah Rasul, ibadah. Bangun pergi ke masjid, ibadah. Makanya seorang mukmin tuh Pak, Masya Allah, waktu-waktunya tak lepas dari apa? Ibadah, ibadah, ibadah. Dan itulah memang tujuan hidup kita. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Kita ingin berpindah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Waktu-waktu kita tak lepas dari nilai-nilai ibadah dan pahala di sisi Allah. Kalau orang barat berkata waktu adalah duit, kalau kita orang beriman berkata waktu adalah pahala. Ya. Ikhwatal iman a'azakumullah. Allah mengatakan faida faraqta fansab. Apabila kamu telah selesai ya dari suatu ibadah, fansab, maka berdirilah menuju ibadah berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu berharaplah. Akhi, mengharapkan Allah itu cita-cita yang paling tinggi. Tidak ada cita-cita yang paling tinggi kecuali berharap pahala dari Allah, keriduan Allah. Harapan yang paling tinggi itu adalah mengharapkan agar Allah mengampuni dosanya, agar Allah meridhai dirinya. Faiza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu, kata Allah, hendaklah kamu berharap. Kita jangan mengharapkan pahala dunia, jangan mengharapkan pujian manusia, Pak. Percuma pahala dunia, dia akan fana, hilang dan hancur. Percuma pujian manusia, tidak akan menjamin kita masuk surga. Kalau antum mengharapkan pujian manusia, apakah dengan cara antum mengharapkan pujian itu akhirnya manusia memuji antum? Bisa jadi memuji, bahkan seringnya Allah jadikan manusia benci kepada kita. Iya. Coba aja Pak, orang yang ngajinya ikhlas dengan orang yang ngajinya riak, kerasa gak di hati Pak? Kalau yang ria terkadang hati kita juga enggak enak gitu. Ini orang ria amat sih gitu kan. Terkadang begitu ada perasaan hati enggak enak. Tapi kalau dia orangnya ikhlas, baca Qur'annya ikhlas, mengharapkan wajah Allah, beda. Allah jadikan apa? Hati-hati manusia pun juga suka mendengarkannya. Itu kenapa? Karena kita hanya mengharapkan wajah Allah semata. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu berharaplah kamu. Kita berdakwah kalau hanya harapan kita bukan Allah, sulit Pak. Kita berdakwah mengharapkan pengikut. Kita berdakwah mengharapkan dunia. Itu akan menyebabkan dakwah kita pasti tidak berkah. Kita sholat, kita ibadah, yang kita harapkan ternyata dunia. Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut, kata Allah, tanpa dikurangi daripada amalan mereka sedikit pun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Kenapa? Karena harapannya bukan Allah. Harapannya dunia. Harapannya ya sesuatu yang sifatnya sementara. Maka Allah mengatakan wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu berharaplah. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berharap apa yang ada di sisi Allah, Pak, dia akan lebih semangat menuju apa yang ada di sisi Allah, ketaatan, daripada yang lainnya. Tapi kalau ada orang yang harapannya bukan Allah, sulit untuk semangat berbuat ketaatan. Mau pergi sholat, mikir, untungnya saya apa ya buat dunia saya. Kadang semangatnya ketika ada semangat apa? Dunia. Kata Pak Bupati, siapa yang sholat subuhnya rajin nanti dikasih Innova. Baru semangat tuh. Kenapa? Karena ia mengharapkan Innova. Ia mengharapkan dunia. Tapi orang yang mengharapkan Allah, ya, ah kecil itu semuanya. Orang yang mengharapkan Allah, dunia akan menjadi hina di matanya. Orang yang hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan Islam, pasti dia akan istiqomah dalam hidupnya. Istiqomah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, yang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah ini yang sulit. Kenapa? Karena ini butuh kepada keimanan, ya tidak? Butuh kepada keimanan. Orang yang kurang keimanannya, ya, mengharapkan apa yang ada di sisi Allahnya itu kurang sekali, akan terlihat dari ketaatannya pun dia akan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Baik. Sekarang kita masuk surat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'thika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allah berfirman wadduha, apa artinya? Demi waktu duha. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Itu menunjukkan akan pentingnya waktu duha. Apa pentingnya waktu duha, Pak? Waktu duha itu waktu dibagikannya rezeki. Iya. Makanya Abdullah bin Umar pernah melihat ada orang tidur di waktu duha. Maka Ibnu Umar marah dan berkata, "Subhanallah, di waktu Allah memberikan membagikan rezeki kamu malah tidur." Rasulullah SAW sabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu bukur. Bukur itu kata para ulama awalun nahar, awal siang. Awal siang itu apa? Duha. Berarti waktu duha itu waktu berkah. Untuk apa? Cari nafkah. Ya. Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha. Yang kedua, dikarenakan di sana ada salat yang disebut dengan salatul awabin. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Apa itu salat duha? Dan salat duha itu masya Allah, Pak, keutamaannya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Rasulullah, manusia itu setiap harinya ada 360 apa namanya? Sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Dan 360 itu bisa tercukupi dengan 2 rakaat duha. Demikian pula disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan. Rupanya apa yang terjadi? Ini pasukan pulangnya cepat, ghanimahnya banyak. Akhirnya para sahabat apa? Berkata apa? Hebat sekali pasukan ini. Pulangnya cepat, ghanimahnya banyak. Kata Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih cepat pulangnya dan lebih besar ghanimahnya? Apa itu hai Rasulullah? Itu seseorang wudu di rumahnya, pergi ke masjid, lalu ia sholat duha 2 rakaat di masjid, lalu ia pulang. Maka ia lebih cepat pulangnya, lebih besar ghanimahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wadduha, demi waktu duha. Di mana di waktu duha kita disuruh oleh Allah untuk mencari bertebaran di muka bumi dan cari rezeki yang halal. Iya. Dan itu waktu yang berkah. Wadduha, demi waktu duha. Wallayli idza saja. Dan demi malam apabila ia telah gelap gulita. Ada apa? Allah bersumpah dengan demi malam. Kata di waktu malam banyak hal-hal yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, Pak. Awal malam itu tempat waktu-waktu setan itu bertebaran, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, apabila waktu malam telah tiba, tahan kufu sibyanakum, tahan anak-anak kecil kalian. Tutup jendela-jendela dan pintu rumah kalian. Fa inna sa'atun takhtariku fiha syayatin, kata Rasulullah. Karena itu saat-saat setan itu apa? Sedang bertebaran, Pak. Tidaklah menemukan pintu yang terbuka atau jendela yang terbuka kecuali setan akan masuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di waktu malam, ya akhal Islam azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berjalan sendirian. Safar sendirian di waktu malam. Kata Rasulullah, kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Karena Rasulullah melihat, diperlihatkan oleh Allah makhluk-makhluk Allah di malam hari. Terlebih di waktu malam itu waktu yang paling utama untuk bermunajat kepada Allah. Saya mau tanya sama antum, sholat sunnah yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran, sholat apa? Hah? Sholat malam bukan? Iya. Sholat malam itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran berapa kali, Pak? Lebih dari 7 kali. Ketika Allah mensifati orang yang bertakwa, yang masuk surga, Allah mensifati sifat-sifat mereka apa? Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu sedikit tidur di waktu malam. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yang merupakan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman, sifat mereka apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Masya Allah. Ketika Allah menyebutkan dalam surat As-Sajdah tentang sifat orang-orang yang beriman, siapa mereka? Orang yang tahajud. Di waktu malam mereka melewati malamnya dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah menghadapi berbagai macam rintangan yang sangat berat sekali. Ternyata yang Allah perintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit saja. Disuruh salat malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan inna nasyiatal laili hi ashaddu wat'a. Sesungguhnya salat malam itu, ibadah di waktu malam itu ashaddu wat'a, lebih apa? Lebih mengesankan hati, mengokohkan hati kita. Masyaallah ya akhul Islam. Maka di sini Allah bersumpah dengan waktu malam. Wal laili idza saja. Dan demi malam apabila ia telah gelap, gelap gulita. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidaklah meninggalkan engkau wahai Muhammad. Wama qala, tidak pula membiarkan engkau. Disebutkan ya bahwa ayat ini turun membantah ya seorang wanita musyrikah. Ibn Abi Hatim berkata haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj dan Amr bin Abdullah Al-Audi, keduanya berkata haddatsana Abu Usamah qala haddatsani Sufyan qala haddatsani al-Aswad bin Qais bahwa ia mendengar Jundab berkata rama Rasulullah SAW bihajarin fi usbu'ihi rumiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilempar dengan batu ya di apa namanya di jari jemarinya. Faqala hal anti illa isbu' yadamiti wa fi sabilillahi ma laqitu. Wahai jari, tidaklah engkau kecuali jari, engkau berdarah di jalan Allah, ya, dan aku berharap pahalanya. Qala fa makatha lailatain aw thalathan la yaqum. Fa qalat lahu imra'ah, ma hara syaitanak illa qad taraktak, illa qad tarakatka. Kata Rasulullah apa di sini disebutkan fa makatha lailataini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dua hari atau tiga hari lamanya tidak berdiri. Lalu ada seorang wanita, maksudnya tidak bangun ya. Lalu seorang wanita berkata, ma ara syaitanaka illa waqad tarakaka. Tidaklah aku melihat kecuali setanmu itu telah meninggalkan kamu hai Muhammad. Ya. Maka Allah pun turunkan firman Allah di sini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan disebutkan bahwa wanita itu namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Ya, dia mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi Ibnu Katsir mengatakan, walakinnal gharib hahuna ja'alahu sababan litarkihil qiyam wa nuzuli hadhis apa surah. Akan tetapi dalam kisah ini kata beliau ada keanehan. Apa keanehannya? Ya, kata beliau, masa hanya karena itulah Rasulullah SAW meninggalkan sholat malam, hanya karena apa? Terlempar jari jemarinya kemudian berdarah. Kata beliau demikian. Ini akal Islam azakumullah sebab daripada turunnya ayat tersebut. Ya. Dan Ibn Abi Hatim juga berkata haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waqi' dari Hisham bin Urwah dari ayahnya ia berkata abta'a Jibril 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fajazi'a jazaan syadidan. Bahwasanya Jibril suatu ketika pernah terlambat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW merasa sedih sekali. Lalu seorang wanita berkata, aku melihat Rabbmu telah meninggalkan kamu. Maka Allah pun turunkan firman-Nya, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi hadis ini mursal, kata beliau. Yang jelas ya akhal Islam, azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sebagai tasliyah, menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Allah. Maka demikian pula, tidak mungkin Allah membiarkan agamanya ini, tidak mungkin Allah membiarkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kemudian Allah tidak menolong mereka, tidak mungkin. Tak pernah Allah meninggalkan mereka. Allah menguji kita sesaat, setelah itu Allah akan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Maka ya yakinlah bahwasanya Allah tidak mungkin meninggalkan orang-orang yang bertakwa. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak mungkin sama sekali. Allahu a'lam, sekira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.